radhiyallahu anhuma, beliau berkata, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang, janganlah seseorang membangunkan orang lain janganlah seseorang membangunkan orang lain dari tempat duduknya, dari tempat duduknya, dari tempat duduknya. Kemudian ia duduk di dalamnya. Kemudian ia duduk di dalamnya. Akan tetapi, hendaklah kalian saling melapangkan dan meluaskan, saling melapangkan dan meluaskan, saling melapangkan dan meluaskan. Titik. Muttafaq alaih. Saya ulangi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, janganlah seseorang membangunkan orang lain dari tempat duduknya, kemudian ia duduk di dalamnya. Akan tetapi hendaklah kalian melapangkan tempat dan meluaskan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Baik. Yang pertama, poin dari hadis ini adalah Ibnu Umar, nama aslinya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab. Bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi. Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi. Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail. Bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi. Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi. Beliau terkenal dengan panggilannya Ibnu Umar. Terkenal dengan panggilannya siapa? Ibnu Umar. Kenapa? Apa artinya Ibnu Umar? Anaknya Umar. Kenapa anak disebut anaknya Umar? Karena bapaknya radhiyallahu anhu terkenal, Umar bin Khattab. Ya. Makanya terkenal dengan panggilan Ibnu Umar. Padahal itu bukan nama. Ingat baik-baik, Ibnu Umar bukan nama, tetapi apa? Panggilan, bukan kunyah. Kalau kunyah diawali dengan Abu atau Ummu. Kalau kunyah diawali dengan Abu atau Ummu. Tetapi ini panggilan Ibnu Umar. Ya. Namanya bukan Ibnu Umar, tetapi namanya adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Saya dulu ketika tes mau ke Madinah, pertanyaannya ini, saya masih ingat. Man Abu Ibnu Umar? Man Abu Ibni Umar? Siapa bapaknya anaknya Umar? Siapa bapaknya? Umar. Siapa bapaknya Ibnu Umar? Hah? Ibnu Umar artinya apa? Anaknya Umar. Berarti bapaknya siapa? Umar. Ya. Kalau yang tidak jeli, maka tidak bisa jawab. Makanya harus belajar bahasa Arab. Ya. Saya masih ingat. Man Abu Ibni Umar? Siapa bapaknya Ibnu Umar? Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Jadi Ibnu Umar itu panggilan, bukan nama. Catat, Ibnu Umar adalah panggilan. Panggilan, bukan nama. Ibnu Umar adalah panggilan, bukan nama. Baik. Di sini Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kenapa radhiyallahu anhuma? Karena dua. Huma dua. Abdullah dan Umar, dua-duanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita menyebut nama sahabat, maka kita dianjurkan mengucapkan apa? Radhiyallahu anhu. Anhu. Kalau satu orang laki-laki. Kalau satu orang perempuan, radhiyallahu anha. Kalau dua orang, radhiyallahu anhuma. Nah, sama ini. Karena Abdullah adalah sahabat Rasulullah, Umar juga sahabat Rasulullah, anak dan bapak adalah sahabat Rasulullah, maka dua-duanya sahabat Rasulullah, maka disebut dengan apa? Radhiyallahu anhuma. Ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ustaz, kalau ada yang bertanya, Ustaz, kita tahu dari mana itu Abdullah sahabat Rasulullah, Umar juga sahabat Rasulullah? Maka taunya adalah dari sejarah. Taunya dari apa? Sejarah. Kemudian juga ada buku-buku yang menyebutkan bahwa inilah sahabat-sahabat Rasulullah. Seperti misalkan kitab namanya Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Kitab yang menyebutkan tentang nama-nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya apa? Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Kitab yang menyebutkan nama-nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah seseorang janganlah." Kata janganlah, catat. Kata janganlah menunjukkan kepada keharaman. Kata janganlah menunjukkan kepada keharaman. Jadi gini, perhatikan, jangan ada yang nulis. Kalau ada di dalam hadis Rasul, janganlah kamu makan sambil berdiri. Maka asal hukum larangan adalah menunjukkan kepada keharaman. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah sekali-kali kamu makan sambil berdiri. Ya. Ini menunjukkan asal hukumnya kepada keharaman. Maka kata janganlah menunjukkan kepada keharaman. Tetapi, catat, tetapi kata janganlah menunjukkan kepada keharaman, tetapi di dalam perkara adab maka asal hukumnya menunjukkan kepada kemakruhan. Maka asal hukumnya menunjukkan kepada kemakruhan. Paham ini? Sudah semua catat? Sekarang perhatikan saya. Ada di dalam urusan agama itu ada yang berkaitan dengan adab. Adab makan, adab minum, adab tidur, adab kencing, adab buang air besar, buang air kecil, ya. Nah, kalau ada larangan, maka asal hukumnya menunjukkan kepada kemakruhan. Asal hukumnya menunjukkan kepada kemakruhan. Jadi kalau di dalam agama yang berkaitan dengan adab ada larangan, maka asal hukumnya menunjukkan kepada apa? Kemakruhan. Saya beri contoh tadi. La yabulanna ahadukum fil ma'id da'id. Salah seorang dari kalian tidak boleh kencing di air yang tidak mengalir. Kalau lagi renang di kolam renang, airnya tidak mengalir, ya, tidak ada airnya, nggak jalan, mesinnya nggak jalan, maka itu nggak boleh kencing di dalamnya. Nah, tidak boleh kencing di dalamnya di sini, hukumnya haram atau makruh? Makruh. Kenapa? Karena bagian dari adab. Ya, perhatikan. Setiap pelarangan yang ada di dalam perkara adab, maka asal hukumnya menunjukkan ke makruhan. Contoh lagi, janganlah salah seorang dari kalian tidur di atas perutnya. Apa maksudnya tidur di atas perutnya? Tiarap. Hah? Tiarap. Maka asal hukumnya apa di sini? Larangan. Menunjukkan kepada kemakruhan. Kenapa? Karena berkaitan dengan adab. Paham ini? Baik. Contoh yang lain lagi, hadis Rasul. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Asal hukumnya larangan di sini apa? Makruh. Tapi karena ada la yashrabanna, jangan sekali-kali, maka dari makruh naik menjadi haram. Paham ini? Ya. Paham Pak Bian? Asal hukum larangan di dalam perkara adab menunjukkan kepada kemakruhan, kecuali ada penekanan. Nah, catat itu. Kecuali ada penekanan, maka menjadi haram. Ya, saya ulangi, asal hukum larangan di dalam adab menunjukkan kepada kemakruhan. Kecuali jika ada penekanan, maka menunjukkan kepada keharaman. Coba Fadil, baca apa yang dicatat tadi. Kata jangan, coba baca. Dengarkan semuanya. Kata jangan, ya. Yang tadi barusan dicatat. Kata janganlah menunjukkan kepada keharaman, tetapi di dalam perkara adab, maka asal hukumnya menunjukkan kepada kemakruhan, kecuali ada penekanan, maka menjadi haram. Masya Allah. Paham itu, para ikhwah? kata janganlah menunjukkan kepada, asal hukumnya menunjukkan kepada keharaman. Tapi dalam perkara adab menunjukkan kepada, menunjukkan kepada kemakruhan. Kecuali jika ada penekanan. Seperti apa penekanan tadi? Sekali-kali. Janganlah sekali-kali. Kamu makan sambil berdiri. Kamu minum. Ada yang bertanya, Ustaz, itu kan hadisnya tentang minum. Kalau makan gimana? Boleh enggak? Hah? Jawabannya adalah minum saja tidak boleh, apalagi makan. Orang minum saja tidak boleh, apalagi makan. Ya. Haram hukumnya makan sambil berdiri. Kenapa haram? Asal hukumnya kan adab, Ustaz, berarti makruh. Maka jawabannya apa? Maka jawabannya karena ada penekanan. Nah, masya Allah. Baik, sekarang pelajaran selanjutnya dari hadis ini. Saya terangkan dulu ya. La yuqimu ar-rajulu ar-rajula min majlisi hatta yajlisu fi walakin tafassahu wa tawassa'u, muttafaqun alaih. Perhatikan, jangan ada yang nulis. Perhatikan saya dulu. Hadis ini maksudnya adalah apabila ada seseorang sudah duduk di tempatnya, maka kawannya yang datang tidak boleh membangunkannya. Kemudian duduk di tempatnya. Paham? Kalau ada orang sudah duduk, rusihan misalkan, sudah duduk di sini, sudah meletakkan bukunya, sudah ada tandanya bahwasanya dia duduk, bahkan sudah duduk di situ, kemudian datang Rafi, betul ya, Rafi, kata Rafi, Han, bangun Han, kemudian duduk si Rafi di situ, rusihan akhirnya nggak punya tempat duduk, maka ini asal hukumnya apa? Haram apa makruh? Makruh. Kenapa? Karena dalam perkara adab. Lalu bagaimana yang lebih bagus? Yang lebih bagus adalah saling melapangkan, saling meluaskan. Ya, jadi jangan bangun, kemudian dia duduk. Kemudian yang bangun ini enggak punya tempat duduk, tetapi saling melapangkan dong, saling meluaskan. Jadi semuanya dapat tempat duduk. Dan ini hukumnya dimanapun. Baik itu di dalam saf sholat, seperti hari Jumat, kita sudah duduk di depan. Ternyata ada orang, bangunin kita. Bangun. Habis itu dia duduk ke situ. Kita gak dapat tempat duduk akhirnya. Ya kan? Ini tidak boleh. Ini hukumnya apa? Makruh. Ya, paham ya para ikhwah? Itu maksud dari hadis ini. Baik, catat pelajaran yang kedua. Pelajaran kedua, tidak halal. Untuk seseorang membangunkan orang lain. Dari tempat duduknya. Tidak halal untuk seseorang membangunkan orang lain dari tempat duduknya yang sudah duluan sebelumnya. Yang sudah duluan sebelumnya. Pelajaran yang ketiga, cara agar mendapat tempat duduk di sebuah majelis, cara agar mendapat tempat duduk di sebuah majelis adalah dengan cara agar mendapat tempat duduk di sebuah majelis adalah dengan saling melapangkan dan meluaskan. Saling melapangkan dan meluaskan. sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Mujadilah. Al-Mujadilah ayat 11. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Saya ulangi, cara agar mendapatkan tempat duduk di dalam sebuah majelis adalah saling melapangkan dan meluaskan. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Apa yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan? Gak ada ya? Baik. Pelajaran selanjutnya dari hadis ini, yang keberapa? Yang keempat. Siapa yang telah duduk? Siapa yang telah duduk? Dan meletakkan tanda di sebuah tempat. Siapa yang telah duduk dan meletakkan tanda di sebuah tempat, maka ia yang paling berhak. Maka ia yang paling berhak. Di tempat tersebut. Maka ia yang paling berhak di tempat tersebut. Pelajaran yang ke berapa? 5. Ini penting. Tidak diperbolehkan mengapling tempat di masjid. Kecuali seorang yang ingin sholat di dalamnya. Tidak diperbolehkan mengapling tempat di masjid. Kecuali seorang yang ingin sholat di dalamnya. Apa maksudnya ini? Jadi misalkan gini, kan ada sub pertama, sub kedua, sub ketiga, sub keempat. Maka orang ini pedagang. Kalau dia hari Jumat, dia letakkan sejadah di depan. Tapi datang ke masjid, setelah dia meletakkan sejadah, dia keluar masjid. Dagang. Jualan pentol. Ya, di masjid, di luar masjid. Lalu setelah itu, kalau pas lagi mau imam naik ke atas mimbar, baru dia datang. Nah ini gak boleh. Ini namanya mengkapling tempat di masjid. Yang boleh adalah kita letakkan sejadah, sudah duduk di situ. Gak boleh kita ngapling tempat. Paham ya? Nah, kenapa gak boleh? Karena nanti kalau seandainya khutbah Jumat sudah dimulai, sedangkan dia baru datang, dia akan melewati orang-orang. Kemudian menyebabkan sub pertama kosong. Kenapa? Karena yang memiliki sub tersebut belum datang. Masih jualan pentol. Paham ini, para ikhwah? Nah, ini tidak boleh mengkapling masjid. Ya. Kecuali kalau orang ingin sholat di dalamnya. Hadis yang ke-6. Hadis yang ke 5 sudah selesai. Hadis yang ke-6. Catat ya. Saya bacakan dulu hadisnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها متفق عليه. Catat. Nah, kalau seandainya antum punya kitab, enggak usah catat karena sudah ada kitabnya. Ya, makanya nanti dianjurkan untuk memiliki kitabnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sudah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian, jika salah seorang dari kalian makan makanan, jika salah seorang dari kalian makan makanan, maka janganlah mengusap tangannya sampai menjilatnya atau menjilatkan kepada orang lain. Muttafaqun alaih. Saya ulangi ya hadisnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian makan makanan, maka janganlah ia mengusapkan tangannya sampai ia menjilatnya atau menjilatkan kepada orang lain. Muttafaqun alaih. Taib. Hadis ini maksudnya apa? Sebelum saya sebutkan faedah-faedahnya, hadis ini maksudnya apa? Hadis ini adalah kalau orang makan, kan bekas makanan ada tuh di tangan-tangan. Jangan dibasuh. Atau jangan pakai tisu langsung dilap. Tetapi, atau jangan masuk kobokan langsung. Tetapi, dijilat dulu. Dijilat dulu. Atau, kalau tidak mau menjilatkan, jilatkan kepada yang lain. Yang lain siapa? Bisa istri. Bisa anak. Dan yang lain-lain. Ya. Ini adab di dalam makan. Adab di dalam makan. Kenapa demikian? Karena yang tersisa dari tangan ini sayang. Ini adalah nikmat Allah. Yang mungkin orang lain di luar sana tidak mendapatkan makanan sebagaimana kita mudah makan. Maka jangan boleh kita, apalagi nih para santri, makan di meja, ya. Ini saya nasihatkan kepada musyrif untuk diperhatikan. Siapa yang makannya berceceran, maka kena poin. Ya, ayyuhal musyrifun intabihu. Hati-hati. Kenapa? Karena banyak orang yang susah makan di sana, di luar sana. Maka kita tidak boleh untuk membuang-buang makanan. Rasulullah sallallahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Makanlah kalian apa saja, minumlah apa saja, tapi jangan berlebih-lebihan. Termasuk berlebih-lebihan adalah buang-buang makanan. Kenapa? Karena makanan itu datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita kan tinggal makan. Kita tinggal makan. Padahal itu diolah macam-macam caranya. Petani dulu menanam, kemudian nanti disiramin, Kemudian setelah itu dipanen. Kemudian setelah itu di apa? Hah? Digiling. Kemudian setelah itu baru dijemur. Baru setelah itu dibungkus, dimasak. Jadi banyak. Kita kan tinggal makan. Nah, ini tidak diperbolehkan untuk buang-buang makanan. Taib. Sebelum kita lanjutkan, azan dulu. Siapa yang ingin azan? Nah. Man lam yu'adzin wala marratan. Siapa yang belum pernah azan walaupun sekali? Khalastum kullukum? Sudah seluruhnya? Waman lam yuksir ta'zin. Siapa yang tidak sering azan baru sekali? Nah. Khalas, terus sihan. Yallah. Yallah, surah. Yallah, bisurah. Itu artinya, ayo cepat. Yallah, bisurah. Ayo cepat. Rusihan, hijau-hijau kayak tuan guru. Masya Allah. Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sebelum saya lupa, nanti para musyrifun juga mohon diperhatikan, ada ujian untuk zikir setelah sholat. Jadi dicatat namanya, para santri sekalian wajib menghaturkan hafalan zikir setelah sholat kepada para musyrif. Sudah? Hah? Sudah apa belum? Yang sudah maka dicatat, yang belum maka harus menghafal zikir setelah sholat. Ya, nanti data-datanya kasih ke Ustaz Saleh. Baik. Nah, sekarang catat pelajaran-pelajarannya. Satu, pelajaran hadis ke-6, begitu. Pelajaran hadis ke-6. Catat. Pelajaran hadis ke-6. Satu. Nama asli Ibnu Abbas adalah Abdullah. Nama asli Ibnu Abbas adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab. Saya ulangi. Nama asli Ibnu Abbas adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim. Saya ulangi. Nama asli Ibnu Abbas adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Baik. Ibnu Abbas adalah panggilan. Catat. Yang kedua, Ibnu Abbas adalah panggilan. Yang artinya anak Abbas. Yang artinya anak Abbas. Karena bapaknya adalah paman Nabi. Karena bapaknya adalah paman Nabi yang terkenal, Abbas bin Abdul Muttalib. Karena bapaknya adalah paman Nabi yang terkenal, Abbas bin Abdul Muttalib. Ibnu Abbas adalah nama panggilan yang artinya anak Abbas. Karena Abbas adalah paman Nabi yang terkenal, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi gini, kalau ada orang bernama Ibnu Abbas, boleh enggak? Ya, nanti misalkan Bagas Pratama menikah, punya anak. Namanya Ibnu Abbas, boleh enggak? Bagas. Boleh enggak? Enggak tahu, bagus. Kalau enggak tahu bilang enggak tahu. Ridha, boleh enggak? Kenapa? Enggak tahu. Haikal. Enggak tahu. Mukhlas Qarib. Enggak tahu. Sayyid. Man ya'rif. Kalau ada orang punya anak dinamai Ibnu Abbas, boleh enggak? Fadil. Ghani. Hah? Allahu a'lam. Fabian. Siapa yang berani jawab? Nah, Rafif. Rafif, anta ya. Ah, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena nama bapaknya bukan Abbas. Paham enggak? Karena nama bapaknya bukan Abbas. Jadi misalkan Rosihan menikah, punya anak. Ya, Rosihan mau menikah umur berapa nanti? Ya, kayak Nabi saja nomor umur 25. Sekarang belajar dulu. Ya. Punya anak. Kemudian Rosihan terkesima dengan sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas. Panggilannya Ibnu Abbas. Boleh enggak dikasih nama Ibnu Abbas? Enggak boleh. Kenapa? Karena itu Ibnu Rosihan. Paham enggak? Ibnu artinya apa? Anak. Ya, kalau Ibnu Abbas berarti anaknya siapa? Abbas. Bukan anak Rosehan atau bukan anak Bagas. Nah, Bagas. Paham enggak? Paham ya? Jadi kalau punya anak namanya Abdullah atau Abdurrahman atau siapa. Adapun Ibnu Abbas sama kasusnya dengan Ibnu Umar. Sama juga anaknya Umar. Ya, nah itu dia. Jadi tidak boleh, bukan tidak boleh, akan tetapi tidak pas seorang anak dinamai Ibnu Abbas, berarti bapaknya bukan Rosehan atau Bagas, tetapi bapaknya adalah Umar. Nanti ada ditanya gini. Kalau di Arab kita sekolah, mudah-mudahan para santriku sekalian bisa ke Madinah nanti. Coba perhatikan. Ada orang kata Syekh, Ibnu Abbas. Mana Ibnu Abbas? Saya, Syekh. Siapa nama bapakmu? Nama bapak saya Rosehan. Loh, Ibnu Abbas, kamu kan namanya Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Oh enggak, saya namanya, nama bapak saya adalah Rosehan. Nah ini keliru. Paham enggak? Karena arti Ibnu Abbas adalah anaknya Abbas. Baik. Kemudian pada ikhwah pelajaran selanjutnya. Yang ketiga. Hadis ini menunjukkan makanan adalah nikmat Allah yang agung. Makanan adalah nikmat Allah yang agung. Maka tidak boleh dibuang-buang. maka tidak boleh dibuang-buang. Yang kedua, yang keempat, hadis ini menunjukkan adab makan. Hadis ini menunjukkan adab makan. Yaitu menjilat sisa makan yang ada di tangan. Hadis ini menunjukkan adab makan, yaitu menjilat sisa makanan yang ada di tangan. Atau menjilatkannya kepada orang lain. Atau menjilatkannya kepada orang lain. Yang kelima, jika tidak ingin menjilat, maka minimal sebelum membasuh dilap dengan kain atau tisu. Maka minimal sebelum membasuh dilap dengan kain atau tisu. Jika tidak ingin menjilat, maka minimal dilap dengan kain atau tisu. Tetapi mengikuti sunnah lebih utama. Baik, pelajaran terakhir, anjuran minum air setelah minum madu. Minum susu, afwan. Anjuran minum air setelah minum susu. Karena di dalamnya terdapat lemak. Anjuran minum air setelah minum susu karena di dalamnya terdapat lemak. Jadi kalau para santri sekalian, siapa yang biasa sebelum tidur minum susu? Nah, itu hendaklah setelah minum susu maka minum air putih agar tidak mengendap pada mulutnya lemak-lemak sehingga merusak gigi, merusak lidah, merusak lisan, lidah maksud saya. Ya, maka minum air sebelum minum susu. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah adab-adab saat seseorang makan, adab makan. Makanya kitab kita kan kitab jami' bab adab. Jadi kita ini sekarang belajar tentang adab, ya. Nah. Cukup kiranya, ya. Dua hadis kita pelajari malam ini. Ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup? Nah, ada yang ingin bertanya? Nah, jadi musyrifun nanti tugasnya jangan lupa untuk mendata siapa yang sudah hafal zikir setelah sholat. Sudah hafal semua belum? Ya. Zikir setelah sholat. Dari mulai astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Habis itu apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian setelah itu membaca kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku lahu hamdu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana'at wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Kemudian membaca apa? Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian membaca ayat kursi. Membaca apa? Ayat kursi. Kemudian membaca al-ikhlas, al-falaq dan an-nas. Kalau sholat maghrib, sholat subuh, maka al-ikhlas, al-falaq, an-nasnya berapa kali? Berapa kali? Tiga kali, tiga kali. Itu disetor sama musyrif, ya, Ustadz Sayyid, Ustadz Amirul, ya, disetor. Didata. Yang belum hafal wajib menghafal. Karena saya lihat sebagian santri setelah salat tidak berzikir, ya, tidak berzikir. Semestinya setelah salat dianjurkan untuk berzikir. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.